Mitra bisnis, harapan Indonesia meraih medali emas dalam Olimpiade London tahun ini pupus sudah. Tradisi meraih emas di 5 Olimpiade sebelumnya sejak Barcelona 92 kini terhenti setelah ganda campuran unggulan bulu tangkis tumbang di semifinal. Tidak hanya itu, dalam Olimpiade kali ini, tim Indonesia juga mengalami banyak kendala, mulai dari atlet menembak yang datang telat, sampai didiskualifikasinya pasangan ganda putri bulu tangkis yang dianggap main sengaja kalah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan anggota Komisi 10 DPR RI, Dedi Miing Gumelar. Mas Miing, apa komentar Anda melihat kondisi ini? Ya, saya ingin bicaranya secara makro. Kalau kita secara makro berbicara bahwa penurunan prestasi yang begitu tajam dari hari ke hari, ini menunjukkan bahwa tidak hanya output dari prestasi itu menurun diakibatkan oleh atlet, tapi kita harus tarik kepada sumbernya. Sesungguhnya kita perlu membenahi namanya ada banyak kekeliruan tentang politik olahraga kita. Karena saya berada di lembaga politik, yaitu parlemen, maka perspektifnya pasti kalau pendidikan ya politik pendidikan. Semuanya aktivitas satu bangsa yang beradab itu kaitannya dengan politik sebab sebuah keputusan kan. Nah ini politik olahraga dalam bahasa lainnya adalah sistem keolahragaan kita yang harus dibenahi. Sistem dan orang-orangnya. Kalau Erick Thohir siap untuk mundur sebagai ketua kontingen, itu yang sifatnya ad hoc. Saya kira juga harus disadari dan introspeksi bagi ketua-ketua PB yang sifatnya hanya jabatan doang tapi tidak melakukan pembinaan, saya kira lebih baik mundur. Bahkan saya minta kepada Presiden SBY untuk mereview juga kinerja dari Menteri Pemuda Olahraga. Selama dia menjadi menteri tidak punya prestasi apa-apa. Bahkan misalnya banyak hal-hal yang menyangkut masalah-masalah hukum misalnya. Nah kembali ke prestasi olahraga, jelas menurun Mas ya, menurun. Sederhana saja, 4 tahun yang lalu misalnya di Beijing misalnya, itu kita mendapatkan 5 medali, 1 emas, ya 3 perak, dan satu perunggu. Sekarang hanya satu perunggu itu pun dari satu cabang. Kalau tahu gini kenapa nggak angkat besi aja di push? Saya sering menyampaikan kepada Menteri Pemuda Olahraga sebagai leading sektor atau penanggung jawab ya satu-satunya di Indonesia ini, di Republik ini yang memiliki tanggung jawab terhadap sistem keolahragaan sesuai dengan amanat undang-undangnya, bahwasannya coba didorong, diintervensi anggarannya dengan baik untuk cabang-cabang olahraga yang orientasinya Olympic Game. Misalnya atletik, angkat besi, menembak, renang. Lalu satu lagi kita punya tabungan yang dalam sejarah dunia olahraga Indonesia yang masih bisa bicara di mata dunia adalah bulu tangkis. Sekarang pun lepas. Artinya saya kira PBSI harus betul-betul mengintrospeksi sekarang. Ya. Saya mendapatkan kabar misalnya dari Pak Adang Dorajatun, Ketua PAMSI, angkat besi. Itu kan Olimpiade London itu diketahui sejak Olimpiade Beijing kan. Nah Prima ini baru bekerja 4 bulan sebelum anak-anak ini berangkat. Bahkan efektifnya latihan hanya 2 bulan. Ini kan sudah tidak manageable gitu. Nggak bener lah sebut saja. Kalau bangsa lain sekarang di London, pulang dari London mereka istirahat sebentar, mereka latihan lagi untuk di Brazil, di Rio. Atau mereka memang ketika Beijing selesai mereka sudah mempersiapkan untuk London. Jadi prestasinya lihat, kita ke-36 loh, di bawah negara-negara kecil, baik ya negara kecil di Eropa, di Afrika, di Eropa, di dunia, atau bahkan di Asia. Bahkan Malaysia di atas kita, Korea Utara yang negara tertutup. Coba. Jadi dalam hal ini, saya hanya melihat bahwa memang ada dua hal yang tidak dimiliki oleh bangsa kita, terutama para pemimpin kita. Sekarang saya di parlemen ini melihatnya sederhana kok. Apakah bangsa ini memiliki visi atau tidak terhadap olahraga bisa dilihat dari politik anggarannya. Berapa besar sih anggaran yang didukung oleh negara untuk olahraga kita? Keseluruhan kementerian saja tidak lebih dari 3 triliun. Sementara dia mengelola cabang pemuda dan olahraga. Dua basis pembangunan karakter bangsa ini yang harus memiliki dukungan anggaran yang memadai dan signifikan. Contoh begini, saya mau tanya, dengan perunggu ini, satu-satunya kebanggaan yang masih bisa tersenyum anak-anak bawa medali yang tidak terurus oleh negara, signifikan tidak anggaran bantuan untuk angkat besi? Kan tidak. Atletik misalnya, kalau tidak ada Pak Bob Hasan, dengan segala hormat kita kepada beliau, itu udah bubar atletik. Saya kan tahu subsidi-subsidi buat PB. Bahkan bulu tangkis. Ngapain kita ngurusin PSSI yang ribut melulu pengurusnya, prestasinya tidak ada dengan guyuran miliaran. Jadi pemerintah dalam hal ini menteri harus punya visi ke sana. Itu satu. Yang kedua, pada orientasi Olympic Game yang didorong dan didukung dengan baik dengan dalam politik anggaran yang baik. Di PON misalnya. Betul-betul PON itu mencetak prestasi-prestasi nasional untuk jenjang ke internasional. Itu betul-betul yang di PON itu yang orientasinya Olympic Game. Sebab apa? boleh menang dalam juara dunia, misalnya dalam sirkuit bulu tangkis. Tapi olimpiade itu adalah sejarah peradaban olahraga bagi manusia. Pertama kali olahraga itu kan olimpiade. Yang dikenal di dunia dalam konteks peradaban. Jadi, ini menurut saya olimpiade itu olahraga sakral, Mas. Bukan olahraga seperti biasa. Tidak ada bangga-bangganya kita menang atas Valencia, misalnya. Walaupun tetap kalah, gitu. Atau dengan MU, misalnya, PSSI. Kalau di olimpiade, memble, gitu. Itu beda. Makomnya tuh beda, gitu. Harkatnya tuh beda, gitu loh. Olimpiade itu olimpiade sejarah peradaban manusia dalam dunia olahraga, gitu. Jadi, memang berbeda. Kalau bulu tangkis pun dengan Thomas Cup saja sudah berbeda, gitu loh. Secara kesejarahan ya. Jadi dalam hal ini, saya kira ini presiden harus turun tangan kalau saya. Saya minta presiden turun tangan untuk membenahi, mereview manusia-manusia yang tidak punya kapasitas dan tidak punya kompetensi, tidak punya kemampuan membina olahraga, bahkan tidak punya visi. Mundur deh kalau menurut saya sih. Bangsa Indonesia tidak punya kebanggaan. Dunia ekonomi kita tidak punya kebanggaan karena semuanya impor barang. Politik kita juga dijajah oleh bangsa lain dalam komitmen-komitmen yang lain. Sekarang olahraga dan kebudayaan pun dijarah dan dijajah oleh orang lain. Bangsa kita mau punya kebanggaan apa? Olahraga ini tidak dijadikan sebagai apa? Selain pembentukan karakter bangsa, juga adalah PR bagi bangsanya. Sebagai public relation, pembentuk citra. Contoh sederhana, dari mulai Soekarno membangun Gelora Senayan, mana yang dibangun oleh negara? Atau Presiden SBY selama 2 periode 10 tahun membangun apa? Bangun Hambalang, rusak dengan korupsi. Bangun atlet di Palembang, juga sama. Jadi saya kira bangsa ini sudah boleh dikategorikan sebagai bangsa yang kalah dalam segala hal. Nyaris kita tidak punya kebanggaan. Jadi kalau anak-anak muda kehilangan rasa nasionalis, saya kira harus jadi bahan pertimbangan untuk bisa membangun rasa kebanggaan terhadap Indonesia atau nasionalis melalui olahraga dan kebudayaan gitu. Demikian anggota Komisi 10 DPR RI, Dedi Miing Gumelar. Saya Wendy Lim.